Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sabit majuan nabi. Majuan. Apa Edward? Apa tu? Pardi? Majuan. Ah, biar maju. Majuan. Takut tak? Lihat halaman ke 25. Al-qa'idatul khamisah, i'malul kalam awla min ihmalihi. Kaidah yang kelima, menggunakan kalam, kalam itu digunakan, difungsikan, itu lebih utama, lebih utama min ihmalihi, daripada tidak memfungsikannya, daripada tidak menggunakannya, daripada ditinggalkan. Ini kaidah yang kelima, kaidah yang masyhur. Nah, syarhul qaidah ma'al amsilah. Sekarang kita akan bahas syarah penjelasan kaidah ini beserta contoh. Ya, ya, Syekh Edward Sembiring, dapat doa Syekh Edward. Ya. Kencengin suaranya dikit. Qala syarhul qaidah, la yajuzu ihmalul kalami wa i'tibaruhu biduni ma'nan ma'amkana hamluhu ala ma'nan haqiqi aw majazi, wa bima anna al-asla fil kalami al-haqiqatu, fama lam yata'azzar hamlul kalami ala ma'nahu al-haqiqi la yuhmalu ala al-majazi, wa lafdu al-muradu ihmaluhu idha kana mimma yahtamilu at-ta'sisa wa at-ta'kida, fa hamluhu ala at-ta'sisi awla, li'anna at-ta'sisa yuhiduna ma'nan jadidan lam yatadammanhu al-lafdu as-sabiqu, wa at-ta'kidu yuhiduhu i'adata ma'nan lafdi as-sabiqi. Wa ala hadha law aqarra syakhsun bi annahu madinun bi akhara bi 100 riyalin duna an yadhkura sababat zaydi wa ahto lidda ini sanadan bidzalika summa aqarra ba'da dzalika li syakhsi nafsahu marratan thaniyatan bi annahu madinun lahu bimi'ati riyalin wa a'tahu sanadan bidzalika wa lam yubayyin bihi sababad daini, fa inna iqrarahu aslaniya yuhmalu ala ta'sisi ay ala iqrari bidainin jadidin wa la yuhmalu ala ta'kidi dinihi dain wala yukmalu ala ta'kidi dainihi al-awwali alladhi a'tahu bihi sanadan. Nah. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, la yajuz, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, la yajuzu ihmalul kalam wa'tibaruhu biduni ma'nan ma amkana hamluhu ala ma'nan haqiqi aw majazi. Maka tidak diperkenankan ihmalul kalam, meninggalkan kalam, tidak memfungsikannya, meninggalkannya. Wa'tibaruhu biduni ma'nan, serta dianggap tanpa makna, ma'am kana hamluhu, selama masih memungkinkan dibawa kepada makna hakiki kalam tersebut, atau minimal kepada makna majazi. Ya, dibawa kepada makna majazi ini tentunya kepada madhab ulama yang memperkenankan adanya majaz dalam lughah. Ya. Adapun Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyatakan tidak ada majaz dalam bahasa Arab sekalipun, apalagi dalam Quran. Wa bima annal asla, dan juga mengingat bahwasanya hukum asal fil kalam al haqiqah. Hukum kalam adalah al haqiqah. Ini pada kaidah sebelumnya. Ya, pada kaidah sebelumnya yang telah kita pelajari, hukum asal dari kalam adalah al haqiqah. Ya. Fama lam yata'adzar hamlul kalami ala ma'nahu al-haqiqi. Selama masih memungkinkan ya, atau fama lam yata'adzar hamlul kalam. Ya, selama yata'adzar itu kan artinya apa? Sulit, mustahil. Selama tidak mustahil, enggak enak terjemahinnya. Selama masih mungkin gitu. Selama tidak mustahil. Puyeng terjemahin. Ya, kayak begitu. Mak kita bu puyeng gitu. Antum kasih selama tidak mustahil. Apa? Udah langsung aja. Selama masih memungkinkan. Hamlul kalam ala makna wal hakiki. Untuk dibawa kalam tadi kepada makna hakiki, ya sudah hakiki. Ya, Ar-Rahmanu alal arsi stawa. Udah hakiki. Masih memungkinkan. Ya. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Ini hakiki. Karena maknanya adalah as-su'ud, al-irtifa', al-ulu. Sebagian salah pemahami al-julus. Al-istikrar ditambahin Ibn Qayyim di An-Nuniyah. Itu masih memungkinkan pada hakiki. Pada hakiki. La yuhmalu alal majazi. Tidak dibawa kepada majaz. Tidak dibawa kepada majaz. Ya. Li'an mana tadi? Wal lafdu al muradu i'manuhu. Idza kana mimma yahtamilu at ta'sisa wa ta'kida. Fa hamluhu 'ala at ta'sisi aula. Kata Syekh. Sedangkan lafaz yang dimaksud adalah i'manuhu. Ya sudah dipergunakan lafaz tersebut secara hakiki. Idza kana mimma yahtamilu at ta'sis. Apabila ini kalam ini ada kemungkinan taksis menghasilkan makna yang baru, wa ta'kid atau untuk penegasan, maka membawa kepada makna taksis, makna yang taksis itu makna yang baku, bukan makna yang baru, makna yang baku ya, itu lebih utama kepada makna yang baku yang memang maknanya itu. Yang memang maknanya itu. Makna sebenarnya. Li'anna ta'sisa yufidna ma'nan jadidan. Karena yang ta'sis memberikan kepada kita makna yang baru. Lam yatadammanhu al-labdu as-sabiqu. Yang tidak terkandung pada lafaz sebelumnya. Wa ta'kidu yufiduhu i'adata ma'nan. Uyufidu i'adata makna lafzi as-sabiqi. Sedangkan penegasan memberikan faedah i'adah, pengulangan makna lafaz yang sebelumnya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, law aqarra syakhsun, seandainya seseorang aqarra, dia menetapkan, bi annahu madinun, dia mengakui, dia menetapkan bahwa dia madin. Madin itu man kana alaihi dain, yang punya hutang, yang berhutang. Bahwa dia itu berhutang. Dia berhutang li akhara. Dia berhutang kepada orang lain. Bimiati riyalin, 100 rial misalnya. Duna ayat qura sababad daini, tanpa menyebutkan sebab hutangnya. Mau bayar apa, mau untuk apa, tanpa menyebutkan. Wa a'ta lidda'ini sanadan bidzalik, dan dia memberikan kepada ad-da'in. Da'in itu isim fa'il, orang yang menghutangi. Orang yang memberikan hutang. Sanadan bidzalik, sanad. Apa maksudnya sanad ini? Hah? Apa maksudnya? Sanadan bidzalik. Terjemahannya secara bebas, yaitu surat perjanjian. Surat perjanjian. Jangan diterjemahin sanad ke sanad ya. Surat keterangan. Surat perjanjian. Ya. Dan dia memberikan kepada pihak yang menghutangi isi perjanjian. Summa aqara ba'da dzalik. Kemudian dia mengakui. Ya, li syakhsi. Ya, summa aqara ba'da dzalik li syakhsi nafsahu. Dia mengakui kepada orang lain bahwasanya diri dia maratan saniatan dua kali, untuk kedua kalinya, bi annahu madinun, bahwa dia berhutang lahu kepada orang tadi yang menghutangi, bimiati rialin, dengan hutang 100 rial. Wa atahu sanadan bidzalika, dan dia pun memberikan kepada pihak yang menghutangi dia tadi sanadan, isi perjanjian tersebut. Walam yubayyin fihi sababad daini, dan dia tidak menyebutkan di isi perjanjian hutangnya dia tadi sebab hutang. Fa inna iqrarahu asani asaniya, maka pengakuan dia yang kedua tadi, yuhmalu ala ta'sis, dibawa kepada at-ta'sis, makna yang baru. Ay alal iqrar bidainin jadid, yaitu pengakuan hutang yang baru, bukan hutang yang lama. Wala yuhmalu ala ta'kid ala ta'kidi dainihi al-awwal, tidak dibawa kepada penegasan hutang yang pertama, alladhi atahu bihi sanadan, yang dia berikan isi perjanjian tadi. Ngerti enggak sini? Baik, ya. Dia ngutang, misal siapa di sini? Ya. Siapa di sini yang hobi ngutang? Nah, si Fulan ya, si Fulan berutang kepada si Alan 100 dan berapa? 100 rial. Ya, kemudian dia menyodorkan kepada si Alan, yang Alan ini ad-da'in, si Fulan tadi madin yang berhutang, Alan da'in, dia menyodorkan ke da'in si Alan tadi sanad. Tadi apa makna sanad? Ya, isi perjanjian. Ya, kemudian dia mengakui setelah itu kepada orang tadi, dia mengakui untuk kedua kalinya bahwasanya dia berhutang kepada si Alan 100 rial. Ya, kemudian dia memberikan lagi isi perjanjian tadi dan tidak menjelaskan sebab hutang. Maka pengakuan dia yang kedua itu dibawa kepada makna ta'sis, makna yang baru. Yaitu pengakuan dia mau berhutang dengan hutang yang baru. Nah, perjanjian yang kedua tidak dibawa kepada penegasan akan isi perjanjian hutang yang pertama. Ngerti gak sini? Udah mulai dapat gambaran. Nah. Enak kalau ada papan tulis. Papan tulisnya mana sih? Kok gak dibawa ke sini? Ya. Terus biar paham lagi, dibaca lagi. Dibaca lagi berikutnya. Nah. Fadol. Dibaca. Siapa? Berikutnya Syahrul. Syahrul baca Syahrul. Idza ta'adzara i'malul kalam yuhmalu. Apabila memang tidak memungkinkan dipergunakan kalam, baru yuhmalu. Baru kalam tersebut tidak difungsikan. Tidak digunakan. Baca Syahrul. Kencengin suara antum. Lembut. Akbaru sinnan minal muqirri kama la yumkinu hamlul kama la yumkinu hamlu kalamihi ala makna ala maknan majazi ala maknan majazi ala maknan majazi li'adami tawaf li'adami tawaful li'adami tawafuri mubarrirat mubarriratin mudaf mubarriratin hadzal hamli wala ala tabi'ati hadzal majazi tabi'ati hadzal majazi. Nah, sekarang kalau yang tadi ya, yang tadi itu ya pihak berhutang atau yang berhutang itu ya, kalau yang pertama itu dibawa kepada makna ta'sis. Kalau makna ta'sis enggak mungkin dibawa kepada makna ta'kid. Ya. Ta'sis berarti makna yang baru. Kalau ta'kid pengulangan. Bisa. Sekarang ta'sis enggak mungkin, ta'kid enggak mungkin. Nah, sekarang permasalahan idza ta'adara i'malul kalam. Maka yuhmal. Maka di kalam tersebut yuhmal. Tidak diindahkan. Tidak difungsikan. Qala asy-syekh asy-syarih rahimullah wa hadha huwa nasul qa'idatil fiqhiyah. Dan inilah nas bunyi redaksi kaidah fikih idza ta'addara i'malul kalam yuhmalu. Apabila tidak mungkin memfungsikan sebuah kalam maka yuhmal ditinggalkan, tidak difungsikan. Apa maknanya idza ta'addara hamlu kalam ala ma'nahu al-haqiqi? Apabila tidak mungkin membawa kalam kepada makna yang hakiki wala ala ma'nahu al-majazi, enggak mungkin juga kepada makna majazi wala ala makna ta'sisi au ta'kidi fa innahu yuhmal. Jadi tahapan memfungsikan kalam itu ada empat. Hakiki. Yang pertama, kita mengatakan al-asad fil ghabah, singa ada di hutan, berarti ini hakiki apa majazi? Hakiki. Kemudian kita katakan al asad yaktubu alal mimbar, sang singa berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini majazi. Yang kedua, yang ketiga taksis, memberikan makna yang baru kayak contoh tadi. Yang keempat takkid, penegasan. Kalau empat-empatnya ini enggak mungkin, maka kalimat tersebut yuhmal, tidak difungsikan. Ya, tidak difungsikan. Ingat itu empat tahapan menggunakan memfungsikan kalam. Ya. Al-hakiki, al-majazi, at-ta'sis, satu lagi at-ta'kid. Qala. Ya. Wala 'alal ma'na al-ta'sisi aw ta'kidi fa innahu yuhmal wa yu'tabaru laghwan. Dan kalimat tersebut dianggap laguan. Ya sia-sia aja. Enggak ada maknanya. La yatarattabu alaihi hukmun. Tidak berdampak hukum atas ucapan tadi. Kama la widda'a. Idda'a yadda'i itu fi'il madi. Syakhsun. Sebagaimana seandainya seseorang. Idda'a dia mengklaim, mengaku-ngaku. Al-aqarra atau dia mengakui, menetapkan anna fulanan, bahwa si fulan alladhi huwa akbaru sinnan, yang si fulan lebih tua umurnya daripada dia, ibnuhu, adalah anaknya. Maka ucapan ini apa? Majazi apa hakiki? Lagun. Dia umurnya 25. Ada orang, ya, ada orang yang umurnya 28. Dia katakan, itu si fulan anak saya. Ini berarti gimana? Lagun. Lagun. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, ibnuhu apa irobnya ibnuhu di sini albar? Hah? Fa'il. Fa'il dari mana amilnya? Mas Patur, apa i'rab ibnuhu? Khabar apa? Khabar? Khabar anna fulanan ahsanta. Baik. Ya. Fala yumkinu hamlu kalamihi ala ma'nan haqiqi, maka enggak mungkin membawa kalam dia tadi bahwa si fulan yang umurnya lebih tua daripada dia, dia katakan itu adalah putranya, enggak mungkin dibawa kepada makna haqiqi. Kenapa? Li'annal muqarra, isim maf'ul, karena yang diakui tadi, yang dia klaim tadi, yang diaku-akui sebagai lahu bin nubuwati bin bil bunuwah, afwan, bukan nubuwah, kalau nubuwah kenabian ya, ini bin bil bunuwah, yang itu bunuwah dari kata ibn, anak, yang dia aku-akui tadi sebagai anak dia, ternyata akbaru sinnan, ternyata lebih tua umurnya, minal mukirri, daripada dia yang mengaku-ngaku, si pengklaim tadi. Kama la yumkinu hamlu kalamihi, sebagaimana tidak mungkin membawa ucapan dia, ala ma'nan majazi, kepada makna majaz. Gak bisa kita katakan si fulan yang umur 28 dia aku-aku sebagai anak dia yang padahal dia baru umur 25, oh dia majaz. Gak bisa juga. Majaz dari mana? Ya, majaz dari mana? Kalau majaz itu begini, ucapan Asyuti, ucapan Asyuti di syarah Sahih Muslim ya, di syarah Sahih Muslim, Asyuti ini kan berpendapat bahwasanya orang tua Nabi itu enggak di neraka. Sementara hadis-hadis yang mengatakan ya bapaknya Nabi itu di neraka, abuka wa abi finar, kata Nabi kan begitu ketika ada yang bertanya, mana bapak saya Rasul? Nah kata Suyuti, ini abun ini majazi. Sebagaimana Azar bapaknya Ibrahim itu bukan bapak, tapi maknanya am, paman, majazi. Oke lah kalau begitu, walaupun ini gak bisa, padahal masih bisa dapat dikatakan itu hakiki. Pendapat Suyuti rahimahullah ta'ala disini keliru. Keliru. Pendapatnya keliru. Nah kalau ini gak bisa. Ya. Ini bapak Azar dikatakan bapak. Katanya oh itu majazi, yang benar paman. Masih bisa enggak? Mungkin enggak majazi. Bisa enggak? Bisa. Ya, kan bisa kayak begitu. Kayak Rasulullah SAW menyatakan cucunya Hasan Hussein, Hasan, kata Nabi in ya, putra saya ini padahal apa? Cucu. Nah, cucu. Putra saya ini, anak saya ini, dia akan mendamaikan dua pihak yang berselisih. Padahal cucu, itu masih bisa. Tapi kalau 25 ngaku-ngaku yang 28 adalah apa? Anak dia. Nah, itu enggak bisa, majas enggak bisa. Ya enggak bisa. Majas enggak bisa, hakiki enggak bisa. Makna baru enggak bisa, penegas juga enggak bisa. Sebagai taukid juga enggak bisa. Maka itu sebagai lagwun, sia-sia. Maka gimana? Yuhmal, tidak dipergunakan. Ya. Li adami tawaffuri mubarrirati hadzal hamli, karena tidak terpenuhi mubarrirat, faktor-faktor yang akan dapat membenarkan hadzal hamli. Ya. Kepada dibawanya kalam ini kepada makna yang majazi atau hakiki, enggak ada faktor pembenar yang dapat membenarkan. Ya. Majazi aja enggak bisa dikatakan, "Oh, ini maksudnya anak saya, maksudnya cucu." Enggak bisa. Dia mengatakan kepada pria yang umur 28, dia umur 25 dikatakan, "Oh, si fulan itu anak saya." Hakiki anak enggak bisa. Majazi cucu enggak bisa. Tapi wala tabi'ati hadzal majazi juga tidak terpenuhi ya, berdasarkan tabi'ah, karakter-karakter dari majaz tadi. Nah, ini sudah kaidah kelima, kita masuk kaidah keenam, al-qa'idatus sadisah. La yunsabu ila sakiti qaulun walakin as-sukutu fi ma'radil hajati bayanun. Kaidah keenam. Ya, tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang diam qaulun, dia memiliki pendapat padahal dia cuma diam. Namun as-sukut, diam itu fi ma'radil hajati bayanun, namun diam itu adalah hajat yang ditawarkan, atau terjemahan bebasnya ini, perlunya penjelasan hajat, maka itu adalah bayan, itu adalah penjelasan. Tapi kaidah di sini, ya, orang yang diam itu dia tidak dianggap pendapatnya. Orang yang diam tidak dianggap pendapatnya. Ya, itu di luar kasus kalau dia mesti menjawab, tapi dia diam baru dianggap pendapat. Semisal gadis dilamar, ya, kamu mau enggak sama dia? Itu mesti dia kasih jawaban, mau apa enggak? Dia diam, maka dianggap mau. Tapi kalau enggak ada faktor yang membuat dia mesti jawab, itu maka tidak dianggap pendapatnya. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Bisa dipahami sini? Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang masyhur, ya, yang terkenal. Yang enggak kenal enggak gaul berarti sama ucapan Imam Syafi'i ini. La yunsabu ila sakiti qaulun. Enggak kenal kaidah ini berarti enggak gaul. Enggak gaul sama kaidah fikih. Enggak melek fikih. Layun sabu ilasa kita kaulu. Orang dia diam kok dianggap ngomong. Dia diam, dia enggak komentar apa apa. Enggak kok saya enggak ngomong gitu. Hah? Enggak kok. Enggak ngomong kok. Pak ini ya udah ada harga apa misalkan antum nawaran. Nasuduk ya. Nasuduk tawar. Nasuduk jengki gorengan. Berapa nih bu? 10.000. Dah 7.000 ya. Diam aja dia. Diam aja. Wah, udah, berarti diamnya setuju nih. Nah, kasih 7.000. Bawa tuh nasi uduk jengki. Nah, adanya tarodi enggak? Saling ridho enggak? Enggak. Gimana jual belinya? Sah? Lah, enggak sah jual belinya. Enggak sah jual belinya. Kenapa? Karena yang itu diam. Dia mungkin diamnya itu terpaksa, enggak enak gitu. Ini orang maksa banget sih kalau beli gitu. Tambeng banget kalau dia yang beli. Wah, 7.000 udah biasa aja. Udah. Kan begitu tuh. Hati-hati tuh kalau beli begitu. Ya, kecuali dia bilang, "Ya udah." Nah, ya udah kita hukumi secara zahirnya. Nah, gitu. Ya udah, silakan. Tapi kalau hukumi secara zahirnya itu lagi ada kasus lagi nanti ya. Nah, tapi kalau dia diam aja enggak boleh. Ya. Apalagi kalau orang itu dia gak mengatakan apa-apa, dibilang dia berkata tentang sesuatu hal yang apa-apa tadi. Wah, itu lebih gak boleh. Ya. Ainur mentahdir Fatur. Kata Fatur, ente tahdiran, Ainur? Enggak. Kata Mas Fatur, antum tahdirannya ya? Enggak. Orang dia diem kok. Maka layun sabu ila sakit kaulun, itu. Ya, sudah bisa dipahami sini. Nah, bisa kita baca syarahnya. Taib. Layun sabu ila sakiti kaulun. Coba siapa di sini? Albar. Baca Albar. Pelan-pelan bacanya. Antum mau ngapain baca cepat-cepat? هذه العبارة هي الجزء الأول من القاعدة وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز أن المقول الساكت ما لم يقله فيقال أنه قال إنه فيقال salah إنه قال جلس setelah qala qaul qala yaqulu qaul hamzah pada in atau ana dia apa di kasrah wa li hadhihi al qa'idati furu'un wa tatbiqati wa li hadhihi al qa'idatu wa li hadhihi al qa'idati furu'un terus wa tatbiqati ma'tub itu furu' wa tatbiqatun perhatikan. Layun sabu ila sakiti kaulun. Tidak dinisbatkan disandarkan kepada orang yang diam sebuah perkataan. Kata Syekh Abdul Karim Zaidan, hadir ibaratu hiya al-jisul al-awwalu. Maka ibarah ini adalah bagian yang pertama minal qa'idati dari kaedah, wahiya ibaratul imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini adalah ungkapan ini diungkapkan oleh al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa ma'na hadhil qa'idati, ma'na kaedah ini, annahu la yajuzu ayyu qawwala as-sakitu ma lam yakulhu. Makna kaidah ini, tidak boleh orang yang diam yuqawwal. Yuqawwal itu mengada-ngada. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawin. Seandainya dia mengada-ngada sebagian ucapan yang diadakan atas nama kami gitu kan. Ah, enggak boleh orang yang diam diada-adakan ucapan untuk dia. Malam yaqulhu, apa yang tidak diucapkannya. Fayuqalu, misalkan dikatakan innahu qala kata, oh sesungguhnya si fulan berkata begini. Enggak boleh disebutkan padahal dia diam. Dia diam, tapi dikatakan oh si fulan berkata begini. Ini menyalahi syariat dari banyak sisi. Dari kaedah fikih, dari syariat yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanallahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin si fulan begini begitu, ma laisa fihi, padahal dia tidak mengatakan demikian, maka askanahullahu radghatal khabal, maka Allah akan menempatkan dia. Allah akan menempatkan dia di lumpurnya orang-orang yang ada di neraka. Ya, di lumpur neraka. Hatta yakhruja mimma qal, sampai dia keluar, rujuk ya dari apa yang dia katakan. Itu dari sisi syariat. Nah, oh si fulan berpendapat begini, padahal dia diam, enggak berpendapat seperti itu. Ini menyalahi kaidah fikih. Ya, la yunsabu ila sakiti qaulun. Enggak boleh. Baik. Wa li hadhihi alqaidati furu'un wa tatbiqatun katsiratun. Dan kaidah ini memiliki furu', banyak cabang, wa tatbiqatun, dan banyak penerapan. Nadzkuru minha, yang kita akan sebutkan diantaranya mayali sebagai berikut. Nah, furu'un wa tatbiqatun. Furu' dan tatbiqatnya. Nah. Fadal, coba dibaca. Siapa? Kalpian, ayo Kalpian. Bisa enggak? Ulang. Wa min furu'in wa tatbiqatin al-juz'ul awwalu min al-qa'idati. La, wa min furu'in wa tatbiqatil juz'il awwali min al-qa'idati. Dan di antara cabang-cabang dan penerapan bagian pertama dari kaedah ini adalah terus baca. La yunsabu ila sakati. Akhwat mana tuh sakati? Ila sakiti. Sakitin itu isim fa'il, sakata yaskutu sakit. Nah, orang yang sakit itu diem kan? Sakit itu diem dia. Ila sakitin. Apa irabnya qaulun? Ayo antum. Apa irabnya qaulun? Ditanya qaulun langsung berubah jadi qaulin. Hah? La, keliru kok qaulin. Apa irabnya qaulun? Apa itu? Apa? Siapa Ihsan? Apa? Ini pada pernah mondok katanya kan? Nah, Ihsan 3 tahun. Kalbian berapa Kalbian? 8 bulan di Jember. Masyaallah. Nah, Izzuddin 3 tahun. Ayo. Nah, ayo yang baru. Sabit apa sabit? Naibul Fa'ilah Santa. Kaulun berarti. Terus. Mayat. Ah, mayat. Cukup dulu ya. Banyak banyak belajar kaidah dulu. Mulai besok kita mulai ala jurumiyah dari menghafal. Dari menghafal biar paham. Nah, di terdapat banyak cabang penerapan. Dari bagian yang pertama dari kaidah ini tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang diam, qaulun, adanya pendapat, enggak boleh. Mayati sebagai berikut. Nah. Nah, yang baru siapa yang mau coba baca? Yang baru. Yang baru datang, yang baru datang. Coba, coba siapa? Pak Arif, Pak Arif. Pak Arif baca. Kencengin dikit suaranya. Ra'a ajnabiyan yabi'u malan fasakata la yu'aytu sukutuhu ijazatan aw tawqilan. Ba ra'a wayrahu yaqtalifu. Atlafa. Atlafa. Apa fi'il mudarinya? Af'ala yuf'ilu. Atlafa yudlifu. Masdarnya itlaf. Terus sukutu qira'atin innim innim atau bangga ini nanti apa innim innim ngerti gak sampai Edward apa arti innim Ainul antum innim antum innim. Ngerti enggak ini? Siapa yang inin di sini? Siapa yang di sini inin? Inin itu apa ya? Zaiduhu la yaqum. Ya apa mana yurid anisa ya gitulah. Apa enggak zaiduhu la yaqum itu. Maqama zaiduhu. Hah? Itu mudhof imraatul innin istri diamnya istri sang pria yang innin nah itu yang apa tadi istri seorang impoten di dofahkan istri seorang impoten nah, terus itu ya maka beli minyak kan itu Iryani anak kasih diskon antum ya beli satu bayar dua. Masyaallah. Terus sekutu qira'atul ainin la yu'tabaru ridan walau aqamat ma'a sini. Mau sini jangan disukun-sukunin, jangan diwaqaf-waqafin. Walau aqamat ma'a sinina. Sinina, mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya. Baik, perhatikan. Yang pertama penerapan dari kaidah ini la yunsabu ilaihil kalam law ra'a ajnabiyan yabi'u malahu fasakata. Seandainya seseorang melihat ajnabi, ya, seorang melihat ajnabi, ajnabi itu orang asing yang dia yabi'u malahu, dia sedang menjual hartanya, milik dia, bandanya. Banda, ngerti gak banda? Hah? Gak ngerti banda, siapa yang orang Bekasi sini? Harta dia. Bandanya. Ya. Dia sedang menjual barang-barang dia. Fasa kata, udah tahu dia dijual. Terus dia diam. Dia diam. Inilah yu'addu sukutuhu. Tidak dianggap diamnya dia. Ijazatan sebagai hal yang membolehkan untuk diambil atau tawkilan atau mewakilkan. Nih, antum masuk minimarket Alfa, Indo, 212 Mart. 212 Mart antum masuk situ. Ya, kasirnya diam kan? Enggak ngomong, dibeli gitu. Ayolah kayak di Tenda Biru Senen dulu sebelum kebakaran tuh, ya. Dulu baju-baju second keren itu penjualnya yola gitu. Yola papar di hafal tuh. Oh yola gitu. Nah, kalau antum masuk Tanah Abang apa mustalah pedagang itu. Boleh begitu. Ditawarin ya 5.000, 10.000 3, 10.000 3. Ah itu kan lapatnya sore. Ya. Sekarang kalau antum masuk 212 Mart, Indomaret, Alfamart, diam aja. Ya enggak, kasirnya diam. Ya. Tertera harga ini ceban 10.000, ini 15.000. Ya. Ini enggak boleh dianggap oh diamnya dia, berarti ijazatan. Oh, boleh ini dimakan ini, boleh dicoba. Enggak boleh. Kalau kita mengatakan ijazatan berarti dia punya qaul, punya pendapat boleh dimakan, boleh diambil, naruhnya berarakan banyak. Berarti boleh diambil. Nah, enggak boleh diamnya dia tidak dianggap sebagai ijazatan. Sebagai hal yang membolehkan untuk kita ambil. Au taukilan atau mewakilkan. Ya, kita ambil barang dia, nih, kita masuk, nih barang banyak amat sini saya bantu jualin dah. Saya bawain keluar, saya mau jual di Car Free Day. Gitu. Enggak bisa kayak begitu. Ya, udah kan diam, enggak boleh. Paham enggak di sini? Ngerti? Baik. Yang berikutnya, lau ra'a ghairahu yutlifu malahu. Seandainya seseorang melihat orang lain, dia melihat orang lain yutlifu malahu. Atlafa yutlifu, bukan talafa yutlifu. Talafa yutlifu. Itu wasan apa Pak Ala yufilu? Aduh, itu wazan level ma'rifat hakikat. Ya, atlafa yutlif, itlafan. Maknanya afsada yufsid. Maknanya ahlaka yuhliku. Nah, seandainya dia melihat orang lain. Dia melihat orang lain yutlifu malah merusak harta dia, milik dia. Fasakata dia diam aja. La yakunu idznan bi itlafi, itu bukan maknanya izin. Ya, atas dihancurkan barang dia. Ya. Misalkan si Niko punya handphone, taruh di situ. Ya. Ini si Kais datang, handphone siapa nih jelek banget dibanting. Jeder. Niko diam aja mungkin sabar, saum, ini saum, ini saum gitu. Ini saum, sabar diam aja. Nah, si Kais gak bisa. Gak apa-apa kok. Orang Niko diem aja. Kamu kenapa berisik? Yang punya aja diem. Nah, kan begitu tuh. Ini berisik amat, dia aja diem. Kamu kok yang menyala-nyalain saya? Nah, berarti diemnya dia izin. Nah, oh, ini gak benar ini. Kenapa? Karena kaedah layun sabu ila sakiti kaulun. Tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang diam sebuah pendapat, sebuah perkataan, nggak boleh. Ngerti nggak sini? Paham nggak? Sabit, Ilham ngerti nggak? Hah? Paham? Niko ngerti nggak? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah nggak ngerti apa ngerti? Ya, masya Allah. Mana lagi tadi? Yang ketiga Jim. Nah ini nih. Siapa nih? Yang punya masalah ini datang ke Ana. Beli Iryani. Nah, ini bukan jual beli ya, hanya ngasih tahu. Nah, nanti anak kasih bonus, beli satu bayar dua. Hah? Anak kasih bonus. Ya kapan lagi antum mau beramal sama anak? Nah, gitu. Ya itu nih lihat penerapannya nih. Suku tumroatil inin. Nah, diamnya sang diamnya istri seorang yang impoten. Nah, ini ya. Inin itu ya Zaiduhu layakum. Si Zainnya, ya, jangan nyebut si Anunya, udah biasa itu. Si Zainnya nggak bisa tegak, nggak bisa tegak. Ya, punya istri, waduh gawat ini. Kata dia enggak masalah kok. Istri saya diam-diam aja enggak pernah komplain. Kata dia enggak masalah. Padahal bermasalah. Tapi kata dia enggak masalah. Kenapa? Istrinya diam aja. Kenapa Izzuddin senyum-senyum antum? Baru 18 tahun senyum-senyum denger ginian, ngerti apa antum? Hei Izzuddin, kenapa senyum? Enggak. Aduh, udah ngerti? Izzuddin ngerti enggak? Ngerti? Masya Allah. Tadi ditanya Irop enggak ngerti. Giran ditanya ginian ngerti. Maunya apa sih ini anak? Aduh. Ditanya Irop tadi enggak ngerti. Tanya ginian ngerti. Ya Allah. Hei. Nah, ini misalkan Ainur nih, Ainur misalkan. Antum contoh doang Ainur. Ainur kan nama Ainur banyak, bukan antum aja. Nah, misalkan Ainur nih, impoten nih sama. Ya. Istrinya selama berapa tahun nih antum? 10 tahun. Dianggurin, tahu enggak dianggurin? Hah? Bukannya temannya diapelin. Dianggurin itu dibiarin begitu aja. Oh, saya kasih nafkah ke istri saya uang belanja, kata dia. Ditiduri enggak? Enggak. Kenapa enggak ditiduri? Hah? Nafsu banyak. Nafsu kuat, kemampuan enggak ada. Kemampuan berdiri. Inin important. Enggak bisa berdiri. Nah, istrinya diam aja. Dianggap istri saya ridho kok, enggak masalah. Saya enggak berbuat zalim kepada istri saya, katanya. La yu'tabaru ridon. Diamnya istri tidak dianggap sebagai keridoan dia. Bisa jadi istrinya itu kenapa? Gak enak, malu, apalagi resiko yang lain lah kalau orang lain tahu. Tidak ingin berpisah karena kalau berpisah bingung mau cari makan di mana. Sementara selama ini dia bergantung kepada istrinya, kepada suaminya. Kan begitu Pak Supardi ya? Begitu ya? Ya, dia enggak berobat. Dia katakan, ayo antum berobat. Enggak perlu saya berobat. Istri saya ridho kok. Ridho. Ridhonya tahu dari mana? Pernah ngomong enggak? Enggak apa-apa mas, kamu ya lemah syahdu. Yang penting aku legowo. Gitu. Istrinya enggak pernah ngomong gitu. Istri kamu ngomong gitu? Enggak, diam aja. Wah, muskilah ini. Woy, Ainur. Ainur sebelah sono. Sebelah sana. Muskilah, enggak kok. Diamnya istri antum tidak dianggap sebagai sebuah kaul. Dia ridho. Walau aqamat ma'ahu sinina. Walaupun istrinya tadi tinggal bersama dia sinina. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya, Masya Allah. Sudah ngerti sini? Penerapan kaidah sini? Ihsan ngerti? Masalah gini ngerti? Bilangin bapaknya ntar. Salman ini anaknya ngerti beginian. Biar. Baik. Udah jam berapa ini? Aduh. Nanggung. Ya. Baca berikutnya. Nah. Siapa? Ain. Nasat al-madad al-madatu samaniya tamia wa khamsat min majallatil ahkami al-adliyati hukutul mu'iri la yu'addu qabulan. Terus kalau talaba rajulun min akhiri i'aratan fasakata sahibu dhalika syai'i thumma akhadahu al-musta'iru kana ghasiban wa ma'na dhalika tatbiku ahkamil ghasabi alayhi wa minha dhammahu dhammanu. Jangan ditasdid. Domanu halakal. Halaki mudof nilai. Halakil. Oh, mudof nilai. Wahwa mudof. Halakil mausubi. Mutlaqon. Mutlaqon. Mentang-mentang inin, aduh. Bukan antum ya. Mana tadi yang dal? Sekarang penerapan kaidah ini di materi ke 805 dari majalah Ahkam al-Adliyah. Ini pembahasan kaidah fikih, kayak rubrik kaidah fikih, nama majalahnya Al-Ahkam al-Adliyah. Ya, ada rubrik kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan juga. Beliau pernah nulis di situ di rubrik itu. Ya, semisal ada majalah-majalah Islami lah sekarang. Sang penulisnya itu penulis buku lain. Beliau mengambil contoh dari sini. Sukutul mu'ir. Diamnya orang yang mu'ir, yang meminjam. Afan, isim fa'il, yang meminjamkan. Ya, orang yang meminjamkan la yu'addu qabulan. Itu tidak dianggap sebagai qabulan. Tidak dianggap sebagai pernyataan dia legowo menerima. Kalau talaba rajulun min akhar i'arata syai'in. Seandainya seseorang meminta kepada orang lain i'arata syai'in. I'arah meminjam sesuatu. Si fulan meminjam, si Alan yang punya barang yang akan meminjami. Si fulan minta kepada si Alan sebuah barang. Fasakata sahibu dzalika syai'. Maka barang sesuatu tadi itu sakata, dia diam aja. Al-mu'ir diam saja. Ya, si Alan diam aja. Summa akhadahu al-musta'iru. Nah, orang yang minta pinjam, yang meminjam tadi tiba-tiba ngambil. Kana ghasiban, maka dia dianggap sebagai pelaku gosok, perampas, pencuri. Ya. Anda pinjam motor antum ya? Dia diam aja. Pinjam ya? Diam aja. Mana sini kuncinya? Oh, di situ ya, nggak ambil. Dia dianggap sebagai gosok. Gak main-main nih. Wa makna dzalika tatbiqu ahkamil gosok alaih. Dan maknanya adalah diberlakukan hukum-hukum gosok. Nah, lo, sepotong tangan itu. Ah, bisa dipahami sini. Makanya kalau dia diam, udah. Berarti enggak ada enggak layus layun sab ilaihi kalam. Kabul. Wa minha domanu halakil maksud. Dan diantara penerapan hukum-hukum yang diterapkan kepada dia adalah dia mesti membayar ganti rugi kerusakan maksud barang yang dicuri. Dia pinjam. Apa dia pinjam padahal yang punya motor diam aja. Pinjam ya? Dia diam aja. Mana kuncinya? Diambil. Udah ntar dikasih kok sama dia. Udah pakai aja. Dia ntar gak apa-apa kok. Padahal orangnya belum diminta ini. Dipakai. Jatuh motornya. Walaupun gak dia curi. Ditabrak. Motornya rusak. Berlaku hukum. Hah? Gosok. Mutlakon. Secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Secara sengaja dia rusakin motornya atau enggak. Pakai niat atau gak ada niat. Ngerti nggak di sini sampai kaidah fikih di sini? Ini udah jam 11. Saya ada keperluan dulu sebentar ke rumah mertua. Mertua satu. Ya, ya. Nah, biasanya kita nanti sampai jam 11 atau setengah 12 atau jam 12 ya? Jam 11. Tapi saya ada keperluan dulu. Ya, yang mau tanya nggak ada? Ya. Apa Edward? Tafadhol.